Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Kejaksaan Agung berniat tidak ingin melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati di kemudian hari. Bahkan Kejagung menghimbau pengadilan untuk tidak lagi memberikan vonis mati bagi terdakwanya, mengingat sorotan dari negara lain soal pelanggaran HAM. Di Indonesia, hukuman mati masih sah dan konstitusional, seperti tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya ingin mengatakan begini ya, hukuman mati itu adalah satu bentuk penghukuman ya. Dalam sistem hukum banyak negara pasti dianut ya. Terus kemudian sistem hukum pidana kita juga masih menganut. Baik yang di dalam KUHP maupun di RUU KUHP yang akan disahkan itu masih ada. Oleh karena itu, ke depan dalam penerapannya tetap ada hukuman mati, tetapi dengan persyaratan yang ketat. Rujukannya itu adalah RUU KUHP sekarang. Saya sepakat dengan keinginan Kejaksaan Agung bahwa menghimbau hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati. Tetapi bukan berarti itu menjadi persoalan yang saklek. Hukum pidana kita masih mengatur kok. Undang-undang terorisme, undang-undang narkoba, ya, yang Anda sebutkan tadi ya. Itu semua masih membuka ruang pidana mati. Nah, persoalannya adalah ada beberapa negara di Eropa yang menganggap pidana mati pelanggaran HAM. Itu yang saya anggap keliru. Masa kita Indonesia harus menganut pola pikiran orang Eropa. Ya, mereka aja banyak negara bagian menganut pidana mati kok. Sejauh pidana mati itu menjadi produk hukum di Indonesia. Ternyata pidana mati memang masih produk hukum Indonesia. Penerapan harus hati-hati. Tidak gampang menjatuhkan pidana mati. Bayangkan orang telah membunuh 10-20 orang. Terus apakah penjatuhan pidana mati kepada dia pelanggaran HAM? Yang tidak boleh adalah eksekusinya itu ditunda bertahun-tahun. Misalnya udah berkekuatan hukum tetap, pidana mati dia, tapi tidak ada eksekusi. Padahal gerasi sudah, PK sudah, tetap tidak ada eksekusi. Kemudian baru mulai eksekusi. Itu yang saya anggap pidana dua kali. Lalu bagaimana dengan anggaran untuk eksekusi mati, Pak, saat ini? Iya, itu anggarannya yang nggak cocok. Itu kan biaya harus diatur kembali. Bukan pidana matinya yang bermasalah. Anggarannya yang bermasalah. Anggaran dibenahi. Bukan pidana matinya yang ditiadakan. Sekarang coba bayangkan persiapan tempat, lokasi, eksekutor, pemuka agama. Semua itu berapa habis bayar? Cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti harus korupsi ya, Pak. Tapi Pak, ada pihak berpendapat, upaya PK atau peninjauan kembali sering menjadi senjata bagi terpidana mati untuk mengulur waktu eksekusi. Bagaimana menurut Anda, Pak Nasrullah? PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Banding kasasi itu upaya hukum biasa. Begitu sudah putusan kasasi, putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Semua perkara pada dasarnya sudah bisa dieksekusi. Kecuali untuk pidana mati. Peninjauan kembali tidak menunda eksekusi kecuali pidana mati. Begitu bukan peninjauan kembali, eksekusi harus tertunda. Nunggu putusan PK-nya. Nah, makanya begitu berkekuatan hukum tetap, negara harus cepat bergerak eksekusi. Teng diajukan PK, baru tunda. Jangan negara menunda-nunda. Jadi, kalau negara menunda-nunda, orang yang bersangkutan juga akan menunda-nunda di PK. Dia tunggu aja waktu yang begitu sudah mau dieksekusi, baru dia ajukan PK. Sehingga kan eksekusi tertunda. Nah, makanya hari ini sudah berkekuatan hukum tetap, sebulan ke depan langsung persiapkan eksekusi. Kalau pada sampai dengan hari H, dia tidak mengajukan PK, eksekusi dia. Tapi begitu dia ajukan PK, tunda saat itu. Baik, Pak Nasrullah. Jika memang ada langkah-langkah penundaan seperti itu, Pak, menurut kacamata Anda, apa yang menjadi motivasi negara dalam penundaan eksekusi itu? Saya rasa tidak ada motivasi negara. Yang ada adalah ketakutan dari pihak yang akan eksekusi. Takutnya nanti ternyata dia tidak bersalah. Kemudian dia ngajukan PK, dia bisa menang, taunya sudah terlanjur eksekusi. Nyawa kan nggak bisa dikembalikan. Itu yang membuat mereka agak khawatir gitu. Tapi di negara-negara lain juga begitu. Eksekusi itu makan waktu lama prosesnya. Eksekusi pidana mati sampai semua hak dia sudah dia gunakan, sudah tidak ada lagi hak yang bisa dia gunakan untuk melawan putusan itu, baru dieksekusi. Di Amerika juga bisa sampai 10 tahun loh orang dalam penjara pas dieksekusi. Karena proses perjuangan dia kan masih lama itu. Sudah ada putusan, kemudian dia banding, kemudian dia nunggu putusan Mahkamah Agung, Supreme Court-nya itu kan. Kemudian setelah turun itu, dia tunggu perintah dari gubernur, ada penundaan nggak dari gubernur. Gubernur negara bagian kan berwenang untuk menunda eksekusi segala macam. Nah, gubernur pun kadang-kadang terjebak dengan politik. Dia takut dalam pemilihan yang akan datang tidak terpilih kembali. Dia harus merespon suara orang banyak. Apakah suara orang banyak menginginkan orang itu segera dieksekusi atau justru publik menginginkan jangan dieksekusi. Itu kan akan mempengaruhi elektabilitas dia di pemilu yang akan datang. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah. Saya Mandariska.